Panggita pasal ruangu. Padenanguli mo ananu manusia ka aku. Tulisi mo ka malaikat tonang kenia ka todea tokum para saya ringata Efesus IBI. E imo tesang garijaina tonang joko pitiongu betu eri palengganana pade tonolumako rita tongo papitu kadang poindo bulava. Ninjaniku pura-pura pokai gumu. Komi na rajino karaja, pade komi na roh tempo ni pandasa, sabana nun para saya aku. Ninjani ku mokomi, daan nasi tuju antepo kaigu tau-tau na jaa. Tau-tau tonompang aku korona suro-suro ku, tapi ka kono na daa, ira nyuji komi sampe na noto mo ira toko dapa. Pade komi pungku no sabara, komi ni pandasan tau, sabana komi topan tuki aku, tapi komi daan no purara. Tapi naria sangele ingu komi to daan ni kodam bararaku. Komi mana nompo tobe aku e babopia, tempo komi lako nompara saya. Etu sampe ku uli ka komi, paka belo-belo. Naka baon toto mo kanabu komi. Kajia mo komi, pare po via mo eba to ni po via komi ripamulana. Sabana ane komi da amajea, aku kana marata mangala kadam poindo bulaba komi gari petoona. Tapi naupa ibetu, naria sengele ingu komi to ni pokonoku. Etu mo komi nompo raurara po kenggu tau-tau, tonan tuki pebatuduki ini kelaus, to ni po raurara kubou. Ise masema naria talingana, epe mompaka belo-belo nuapa to ni desa nosa nagasa nu alat talak, kato dea tekum para saya riumba-umba ngata. Ise masema padagi, kana kubaika ira buanggari kayu katukua, tonaria riara tinalu ala talari suruga. Naupo etu, nanguli vomo ananu manusia ka aku. Tulisimo ka malaika tonang kenia ka todea tokum para saya ringatas mirna IBI. E imo te vaing garijaina ton nyuli pamulana bokau puna, tona mate padena tubuh bali. Ninjaniku kasusa bokapari toni rasai komi. Ninjaniku komi pumpu nakasiasi, tapi kakono na komi na kalumana riara kumpara saya komi. Ninjani ku komi nyuli sinjain tau, kono pangaku korona tau-tau to Yahudi, tapi kakono na daa. Ira agato dea magaung setan. Tapi nee komi maika mantingayo kasusa bokapari, to mana masai kararasai komi. Kita mo, santongo ngaricai komi kana rapo pesua magaung seta riara tarunggu, ala komi rapesoba. Komi kanara pandasa sampulu eo kasayana. Tapi pakaro raramu, mumpara saya aku sampai mamate, pada aku kana mubabaika komi hadiah padagi, etu mo katubua mabelo sampai rika saya-sayana. Ise masema naria talingana, epe mumpaka belo-belo nuapa to nyuli nosa nagasa nu alatala, kato dea to kumpara saya riumba-umba ngata. Ise masema padagi, daan toto mabela pesukur yara naraka, to nyuli kamatea karongganina. Naupu etu, nanguli vomo ananu manusia ka aku. Tulisimo ka malaika to nangkiniaka to dea to kumpara saya ringata Pergamus IBI. E imo te baing garijaina, to naria guma no matang timali, to natajam puu. Ninjani kumo ngata ni petoo komi, etu moriara ngata petoo beka toko magau nuseta. Tapi naupa ibetu, komi narono para saya aku. Tempo sabiku tono sanga ke Antipas, dipatesi ringatamu, komi daanu basapu ku para saya komi ke aku. Antipas etu sabiku tono tutu no para saya aku, sampe ia dipatesi tau ringata komi, etu mori peto oma gaun seta. Tapi danaria pa barasaku yang ngele ibu komi, to daan ipodam bararaku. Nariang garita tongo komi, tonan tuki pepatuduki ibileam gaulu. Bileam etu nempatuduki magau balak, ibenu mumpaka nabu tau-tau to Israel riara silaka. Etu mo ante manggeni ira manggoni panggoni to napalina, sabana nipangoni kapue-puen tanina, pade ante manguli da amo kuya, magau sala ante tau da arongo tamboto. Pade naria po unggarita tongo komi, tonan tuki pepatuduki inikolaus. Sabana etu kuulika komi, kajia mongari silakamu etu. Ane komi da amajia, aku kana masalisa marata rijai komi. Pada musi balik ka ira itu, ante guma to naria ringangaku. Ise macema naria talingana, epe mo paka belo-belo nuapa to niteta no sanagasa nu alatala, kato dea to kumpara saya riumba-umba ngata. Ise macema padagi, kana kubai ka ira roti mana to na tetabu miaka. Pada kana kubai bau ka ira batu ula si bau saumu. Ribatu bula itu ditulisi sangana bau, toda antoto ni jani tahun tanina, aga tau to mantarima batu bula itu to manggi janina. Pada nanguli vomo ananu manusia ka aku. Tulisi mo ka malaika to nangginia ka to dea to kumpara saya ringata tiatira ibei. E imo desang gari ananu alatala, to naria matana najela eva apu, pada kadana naralei eva tambagani tunuriara apu. Ninjaniku mo pura-pura pokaingu komi. Ninjaniku tobemu bokum para sayangmu ka aku. Ninjaniku bago komi mantulungi aku. Pada ninjaniku ibenu komi no sabara tempo ni pandasa. Pada ninjaniku bago komi mantulungi aku vei-vei. Neliungga deang garito nipo via komi tempo lako no para saya aku. Tapi danaria pasangele pokaingu komi toda antoto nipo dambararaku. Etu mo besi tono sangaka Isabel, tono pangaku korona sambaan nabi, dipaloga komi nompatuduki, o nombabagiu topantuki aku. Ia nompatuduki ira mo gausala, ante tau da arongo iram boto, pade manggoni panggoni tona palina, sabana dipakoni ka pue-pue entanina. Nibaiku mo loga ka ia majeang gari inguna, no gausala etu, tapi ia da antoto madota majea. Jadi kita mo, aku kana mempaka jua ia sampai ia agama turu ripaturuna. Pada ane ira tonantuki ia no gausala, da amajea ngaripo kaingu ira tonajaa, ira kana kupabela kasusa bokapari tonajaa mpuu. Pada anak-anana kana kupatesi, sampai manoto kapura-pura tokumpara saya, aku mo tonomparesa pekiri borarantai manusia. Pada aku mo to mombabalasi komi sambaa bo sambaa nantuki pokaingu komi. Tapi naria bohu komi to tiatira to daan nantuki pepatuduki to najaa itu. Pada daa madota meguru to nyulin tau. Panginjani magau museta to nalontona. Kuuli ka komi ibei. Aku daa mantambai parenta-parenta tanina ka komi. Aga soko mompakaroso pepatuduki to naria rijai komi. Sampai aku marata balik. Ise masema padagi boto mangga via dotaku sampai rikau puna, kana kubai ka kuasa nasibayu eva toni tarimaku ngarijai umaku. Kana kubai ka ira kuasa moparenta manusia rijumaubu dunia. Ira kana moparenta ante maroso nasibayu eva karoso lembau ase. Pada ira kana mompaka ropu bali ira, nasimbayu eba tau mempaka rege kura tanah. Pada kana kubai ka ira betue kompeyo. Ise masema naria talingana, epe mempaka belo-belo nuapa tonitesa nosa nagasa nu alatala, kato dea tokompara saya riubah-umbah ngata.